Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri Ma'had Al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca Tashilul Wusul ila Fahmil Ilmil Usul pada bab tentang mustalah hadis, yaitu bab al-akhbar. Al-akhbar bifatil hamzah, hamzahnya di fatkah, bukan ikhbar namun akhbar, karena ikhbar mengkabarkan. Ada jamak dari khobar yang dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata khobar. Khobar artinya adalah tanah yang gembur. Karena khobar atau berita itu memunculkan faedah. Sebagaimana tanah yang gembur, maka akan muncullah debu. Idza qara'aha, ketika berbenturan dengannya al-hafir. Al-hafir itu semacam tapal kuda atau telapak kaki kuda. Manakala berbenturan dengan telapak kaki kuda atau semacamnya. Wahuwa, dan khobar atau berita adalah satu jenis khusus dari perkataan. Wa qismun min aqsamil kalam, dan salah satu bagian dari kalam. Wa qad yusta'malu fi ghairil qawli, dan terkadang digunakan fi ghairil qaul, khobar, istilah khobar digunakan dalam pengertian bukan kata-kata. Kamaqil, sebagaimana disebutkan dalam syair, tukhbiruka al-ainan, dua mata itu mengkabarkan kepada anda, mal qalbu katimu, sesuatu yang disembunyikan oleh hati. Wa ta'rifu al-khobar min haitsu huwa, definisi khobar atau berita dari sisi berita itu sendiri, ma adalah kalimat yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi, adalah kalimat yang mungkin jujur, mungkin benar, mungkin bohong kalau kita melihat dari sisi kalimat itu sendiri. Misalnya ja'a Zaidun, ini kalimat berita. Dia mungkin benar kalau kita lihat dari kalimatnya itu sendiri, 50-50, mungkin benar, mungkin dusta. Kalau sesuai dengan kenyataan, maka itu benar. Jika tidak sesuai, maka itu dusta. Itu khabar. Meskipun boleh jadi kalimat tadi kita yakini benar karena yang menyampaikannya adalah orang yang terpercaya. Namun ini kita percayanya adalah karena melihat pembawa berita. Adapun jika dilihat dari sisi beritanya itu sendiri, maka 50-50. Mungkin benar, mungkin dusta. Ai artinya bahasanya ihtimalahu, kemungkinan jujur dan dusta, min haitsu, dari sisi dia adalah berita, dari itu yang dimaksud dengan lidzatihi, dari sisi dia adalah kalimat berita, itu mungkin benar, mungkin dusta. Waqad, dan boleh jadi yuqta, dipastikan benarnya berita atau dustanya, li amrin kharijiyin, karena faktor eksternal, bukan karena kalimatnya itu sendiri. Kita bisa pastikan benarnya karena faktor eksternal. Yang pertama contohnya berita dari Allah, Contoh yang kedua bisa kita pastikan bohong karena faktor eksternal, kal khabar, semacam berita tentang hal-hal yang mustahil. Kal qaulil qail, sebagaimana ucapan orang yang mengatakan, bahasanya dua hal yang bertentangan itu bisa berkumpul. Ada orang yang bisa diam sekaligus bergerak di detik yang sama dari sudut pandang yang sama. Nah, mustahil. Ya, maka fala yakhuju bidzalika, maka tidaklah keluar bidzalika karena bisa dipastikan dengan sebab eksternal statusnya sebagai kalimat berita yang mungkin benar, mungkin salah. Maka Allahus Somad itu tetap kalimat berita yang kalau dilihat dari kalimatnya mungkin benar, mungkin salah. Meskipun dalam hal ini kita bisa pastikan itu adalah kalimat yang benar karena faktor eksternal firman Allah Subhanahu wa taala. Status dia 100% benar karena faktor eksternal itu tidak menghilangkan posisi kalimat ini sebagai kalimat berita yang mungkin benar dan mungkin salah. Itu berita pengertian al-khabar yang ini biasa dibahas di ilmu balaghah. Wal khobar, dan khobar yutlak digunakan oleh para ulama hadis untuk sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau deskripsi. Deskripsi tentang khalqiyin, fisik Nabi atau khuluqiyin atau akhlak Nabi. Kemudian taksimul khobar, pembagian berita biktibar dengan melihat statusnya sebagai berita yang benar ataukah dusta. Yang qasimu al-khabaru, berita terbagi dari sisi statusnya benar ataukah bohong menjadi tiga macam. Yang pertama khabar yang bisa dipastikan benarnya, 100% benar. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah satu berita yang pembawa berita atau rawinya telah sampai batasan mutawatir. Di antara contohnya adalah berita adanya Mekah di Arab Saudi. Itu beritanya demikian mutawatir. Berita tentang ada satu negara namanya Jepang. Itu khabar mutawatir. Saya melihat Jepang, saya kemudian pernah sampai ke Jepang. Itu banyak sekali yang menyampaikannya. Tidak mungkin dusta. Kemudian berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, al-khabaru, berita yang diketahui benarnya bil istidlal, dengan perenungan, dengan telaah. Setelah dipikir-pikir, itu berita yang benar. Contohnya kaqaulil ahlil haq, semacam perkataan ahlul haq, ya, perkataan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Al-alamu hadisun, ya, alam itu hadis. Satu hal yang baru, yang dulunya sesuatu yang dulu yang ada dan sebelumnya tidak ada. Bumi, jagat raya itu hadis. Ini kalimat berita. Dan bisa kita pastikan benarnya setelah mikir dulu. Adakah kemungkinan yang lain? Tidak ada kemungkinan yang lain. Kemudian yang kedua, berita yang bisa dipastikan bohongnya, dan ini ada beberapa macam. Yang pertama, sesuatu yang diketahui, ma berita ulima diketahui khilafuhu, realitanya menyelisihi kalimat berita itu. Dan kita tahu kalau ini tidak sesuai dengan kenyataan, bidaruroti secara pasti. begitu dengar kalimat itu kita langsung mengatakan ini bohong. Contohnya jika ada orang yang mengatakan api itu dingin. Dan sesuatu yang diketahui kalau tidak benar bil istidlal. Non pakai mikir terlebih dahulu. Pakai merenung terlebih dahulu. Semacam perkataan ahli filsafat yang mengatakan, yaitu ahli filsafat metafisika yang mengatakan bahasanya alam itu qadim, dulu tanpa awal. Kemudian berita yang seandainya benar, latawafarat adawai. Latawafarat tentu banyak, adawai faktor pendorong untuk mengutipnya secara mutawatir. Dikarenakan hal tersebut adalah min usul syariah, adalah bagian dari pokok-pokok syariat, atau karena dia adalah sesuatu yang sangat unik dan asing. Kasukutil khatibi anil mimbar, semacam jatuhnya seorang khatib dari mimbar. Maka seandainya betul, tadi siang di MPR itu kemudian khatibnya jatuh dari mimbar, itu banyak yang cerita. Banyak yang cerita. Kenapa? Karena pada hari Jumat banyak yang lihat. Banyak yang lihat. Banyak saksi matanya. Kok cuma yang cerita cuma satu orang? Yang cerita cuma satu orang. Ditambah dia bukanlah orang yang terkenal berada di sop depan ketika sholat Jumat. Ini jangan-jangan dia mimpi. Pas tidur dia mimpi khotibnya jatuh. Ini cerita cuma satu orang. Dari sekian banyak teman kita yang sholat di MPR dan kita sholat di masjid yang lain, yang cerita cuma satu. Padahal kalau seandainya itu betul-betul terjadi, latawafar da'wa'i, banyak faktor pendorong untuk menceritakannya. Karena ini kejadian yang langka, kejadian yang aneh, ini dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang keempat, berita yang dibawakan oleh mudai, orang yang mengklaim arisalati menjadi rasul. Min ghairi mu'jizatin, tanpa dia punya mu'jizat. Kemudian yang ketiga, berita yang tidak bisa dipastikan benarnya, tidak pula dustanya. Ada tiga macam. Ada yang kemungkinan besar itu benar, semacam berita al-adl, orang yang baik agamanya, yang terkenal jujur. Oh, ini terkenal jujur, ya, maka kemungkinan besar benar. Kemungkinan dhunna, ma dhunna, ada sangkaan kuat kalau itu bohong, semacam beritanya orang yang fasik. Ini bentuk fasiknya suka bohong. Maka kemungkinan besar ini bohong, meskipun terkadang tukang bohong jujur. Namun itu langka, sehingga kemungkinan besar ini bohong. Ma syukka fihi, diragukan, semacam berita orang yang majhulul hal, tidak kita ketahui kualitas agamanya. Kita kenal orangnya, tahu namanya, namun kita tidak tahu apakah dia adalah orang yang jujur ataukah orang yang tukang bohong. Fa'ina yastai fihi, maka sama saja pada berita orang ini al-ihtimalan, dua kemungkinan. Maka 50-50, jujur 50, benar 50. Li'adamil murajih, kenapa 50-50? Karena tidak ada murajih, faktor yang menguatkan salah satu sisinya. Kemudian pembagian khobar menjadi mutawatir dan ahad. Yang qasim al-khobar, khobar terbagi dengan melihat jalannya sampai jalan sampainya berita tersebut kepada orang yang diberi kabar. Ada dua macam, ada khobar atau berita mutawatir dan berita yang tidak mutawatir alias ahad. Mutawatir dalam bahasa Arab artinya mutatabik, berturut-turut. Secara istilah adalah berita yang diriwayatkan oleh jama'atun kathirun, orang dalam jumlah yang banyak. Hukum adat mengatakan mustahil tawatuk kalau mereka bersepakat, watawafuk dan bersepakat untuk membuat kebohongan. An jama'atin, dari sejumlah orang yang banyak, kadzalika demikian pula, ila ayantahi sampai saksi mata, ila mahsusin, dan itu adalah saksi mata melihat mendapatkan berita tersebut dengan mahsusin, secara indrawi. Secara indrawi. Ini syarat untuk disebut khobar mutawatir. Itu harus mahsus. Ujungnya harus mahsus. Misalnya anggap saja ini ada 10 jalur. Semuanya saksi matanya yang terakhir mengatakan saya melihat kecelakaan di depan asrama haji. Ya, jalur yang kedua, saya melihat dengan mata kepala saya kecelakaan di depan asrama haji hari Jumat pagi jam sekian. Jalur ketiga, saya melihat. Ya, ujungnya harus mahsus. Mahsus itu apa? Mendengar sama melihat. Melihat, mendengar atau melihat. Ini ada 10 jalur, masing-masing mengatakan saya mendengar teriakan orang minta tolong. Ini sama, saya mendengar teriakan minta tolong dari rumah itu. 10 jalur misalnya. Karena 10 bisa kita anggap ini mutawatir. Namun ujungnya harus mendengar atau melihat. Syarat untuk disebut mutawatir. Kalau ujungnya itu tidak mendengar atau melihat, maka itu bukan berita mutawatir. Namun itu namanya isu. Desas-desus. Bahasa kerennya rahasia umum. Rahasia umum. Namun itu bukan khabar mutawatir. Itu bukan berita mutawatir. Misalnya ada 10 jalur sampai kepada kita. 10 jalur itu semuanya mengatakan Ustadz Fulan Hizbi. Apakah ujungnya mahsus? Ujungnya itu mahsus? Bukan. Ada 10 jalur versi yang sampai kepada kita. Semuanya jalurnya beda-beda. Mengatakan Ustadz Fulan Hizbi. Jalur kedua Ustadz Fulan Hizbi. Jalur ketiga mengatakan Ustadz Fulan Hizbi. Sampai 10 Ustadz Fulan Hizbi. 10 jalur. Apakah ini mutawatir? Tidak mutawatir. Kenapa? Ujungnya tidak mahsus. Ujungnya tidak mahsus. Meskipun kondang, wah itu sudah rahasia umum, berita tersebar Ustadz Fulan itu hizbi, itu tidak mutawatir. Karena ujungnya adalah ra'yu. Ujungnya itu ra'yu. Bahasa Indonesianya opini. Bukan fakta. Ujungnya opini. Ujungnya opini semua. Ada 10 orang komentator. Ada 10 orang komentator. Yang masing-masing punya jalur sampai kepada kita. Bahasanya Ustaz Aras Menandar Sururi, Ustaz Aras Menandar Sururi ya. Semuanya 10 komentator. Ini ujungnya mahsus, ujungnya itu fakta ataukah opini? Ini jawabannya opini. Itu opini semua. Aras Menandar Sururi ya. Aras Menandar Dai Pramuka. Ah itu mau 10 itu opini semua. Itu 10 itu opini semua. Itu bukan atau bahasa Arabnya ra'yu semua. Kalau mahsus bahasa Indonesianya fakta. Faham bedanya? Faham bedanya? Perhatikan ini banyak orang bilang wah itu sudah mutawatir dia itu hisbi. Salah kalimatnya. Salah kalimatnya, sudah mutawatir dia itu hisbi, sururi. Nah, itu salah kalimatnya. Bikin kalimat salah itu. Kalau mau pakai mutawatir dalam istilah. Karena syaratnya harus fakta. Mahsus, pakai indera. Pakai indera itu berarti melihat atau mendengar. Nah, kalau 10 jalur tadi mengatakan Aras Menandar isi pengajian di MPR. Nah, saya melihat Aras Menandar isi pengajian di MPR. Saya melihat Aras Menandar isi pengajian di MPR. Saya melihat, saya mendengar. Nah, dan itu rekaman, itu live bukan rekaman. Aras Menandar isi di MPR. Dia enggak lihat, teman-teman dengar. 10 jalur. Ini semua fakta. Semuanya fakta. Bukan opini, karena mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Mendengar di sini bukan katanya ya. Mendengar di sini bukan katanya, artinya dia lewat, enggak lihat, cuma dengar suaranya. Kalau mendengar dalam artian katanya ya, ya bukan. Nah, kalau itu 10 jalur, nah itu berita mutawatir. Itu berita mutawatir. Tapi kalau Aras Menandar hisbi, nah itu, nah itu bukan mahsus. Itu bukan fakta, namun itu opini, kesimpulan. Nah, itu tidak bisa jadi khabar mutawatir. Namun ra'yu yang tersebar. Dia ra'yun, opini yang tersebar, bukan fakta yang tersebar. Dan perlu diketahui banyak orang yang kayaknya orang pengajian enggak bisa membedakan mana rahasia umum, mana opini yang tersebar dan mana berita yang tersebar. Opini dia sebut berita, padahal syarat berita itu mahsus. Dan kalau kita bawa ke hadis Nabi, maka tentu semuanya ujungnya para sahabat itu mahsus. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Itu mahsus. Itu kalau hadis Nabi pasti mahsus. Maka definisi ini definisi umum. Baik mutawatir ini yang baru saja kita baca, ini definisi khobar mutawatir dalam makna umum. Baik itu hadis Nabi atau bukan hadis Nabi. Karena kalau hadis Nabi itu sebenarnya enggak perlu kata-kata mahsus. Semuanya ujungnya saya mendengar atau saya melihat. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian demikian. Ya, tapi kalau untuk definisi khobar secara umum, maka perlu ada penegasan yantahi ila mahsusin. Ujung berita tersebut adalah sesuatu yang bersifat indrawi. Kemudian syarat khabar mutawatir, wa yustaratu dan disyaratkan fil mutawatir untuk berita mutawatir 4 syarat. Yang pertama, pembawa beritanya atau rawinya banyak. hukum adat memustahilkan mereka membuat kesepakatan dan kesepakatan untuk bohong. Mereka mustahil mereka kompromi duduk bareng dan kompromi untuk membuat berita bohong. Yang ketiga, yastastawi, sama semua tobaqat sanad, lapisan sanadnya memenuhi dua syarat di atas, hatta yatasil, sampai bersambung kepada mukhbar bihi, sumber berita atau yang diberitakan. Kemudian ayakuna ilmuhum, bahasanya pengetahuan mereka, ujung pembawa berita tadi, pengetahuannya hasala, terwujud karena musyahadah, melihat, au sama', atau mendengar. Macam-macam berita mutawatir. Yang qasimul mutawatir, maka berita mutawatir atau hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutawatir redaksinya. Bahwa yaitu hadis mutawatir, ma hadis istaroka ruwatuhu, bahwa pembawa beritanya memiliki kesamaan filafzin mu'ayyanin dengan redaksi tertentu. Contohnya hadis, siapa yang kadzaba alayya muta'amidan, siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja, maka adalah dia tinggal di neraka. Dan hadis, almar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama yang dicintai. Kemudian yang kedua adalah mutawatir pesan kandungannya, namun tidak mutawatir teks beritanya. Wawama, yaitu berita mutawatir ikhtalafat, yang berbeda-beda, bahwa pembawa beritanya berbeda-beda fi alfadhihi, dalam teks beritanya. Namun ma'atawafuk, namun mereka semua sama dalam pesan kandungannya. Semacam hadis-hadis tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis tentang disyariatkannya mushaf khuf. Ada yang dengan melihat Nabi mushaf khuf, ada yang menceritakan kalau Nabi bersabda tentang masalah mushaf khuf dan seterusnya. Jenis ilmu yang dihasilkan oleh berita mutawatir. Wal mutawatir, berita mutawatir menghasilkan ilmu yakin, yang seorang itu dipaksa ilaihi, untuk mau tidak mau harus mengetahuinya. Artinya yang dimaksud yutaru la yumkinu adaf'uhu, tidak mungkin baginya menolak berita tersebut. Dan ini adalah satu hal yang benar. Fa inna naqta, maka kita bisa memastikan adanya negeri-negeri yang hilang dan adanya person-person di masa silam sebelum kita, dan kita pun menegaskan hal tersebut jasman, dengan betul-betul menegaskan, kosong dari taraddud bimbang, jarian berjalan majrojam jasmina, sebagaimana kita pun bisa menegaskan, memastikan bil musyahadat, hal-hal yang kita saksikan. Karena beritanya demikian mutawatir, adanya kerajaan Majapahit misalnya, masa silam, negeri yang sudah hilang, dan tanpa taraddud, tanpa bimbang, sebagaimana kita menegaskan, memastikan sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian berita ahad atau hadis ahad, pengertian adalah ma berita atau hadis yang fakoda kehilangan syaratan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat mutawatir yang telah lewat. Ilmu yang dihasilkan oleh berita ahad, ukhtulifa, diperselisihkan tentang berita ahad. Ilmu apa yang dihasilkan dari berita ahad? Fadhahab ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat bahasanya berita ahad tidak menghasilkan pasti. La binafsiha wala bil qara'in, baik dengan sendirinya ataupun dengan indikator yang lain. indikator-indikator eksternal. Karena hadis ahad atau berita ahad cuma menghasilkan adzan, sangkaan kuat. Tidak menghasilkan kotak 100% pasti. Mau ada indikator, mau tidak, ya, cuma menghasilkan sangkaan kuatnya satu pendapat. Pakola akharun, yang lain mengatakan, al-aslu fil khobaril wahid. Khobaril wahid sama dengan khobar ahad. Hukum asal pada berita ahad telah menghasilkan sangkaan kuat. Namun rubama terkadang menghasilkan pasti. Bil qara'in, manakala ada indikator-indikator eksternal. Contohnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim sekaligus, alias mutafakun alaih. Maka ini indikator kuat. Kalau ini 100% berita yang benar, Nabi betul-betul mengatakannya. Wahada wa rajih, dan inilah pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua. Kemudian ta'abud beribadah kepada Allah dengan menggunakan khobar ahad. Ta'abud beribadah kepada Allah dengan berita ahad, satu hal yang boleh secara akal. Waqad qama dalilu alaihi sam'an, dan terdapat dalil sam'an, dalil wahyu yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum untuk menerima khobar ahad. Maka telah masyhur dari para sahabat mengacu pada khobar ahad fil waqa'i', dalam banyak peristiwa. Latan hasr yang tidak bisa dihitung. Semacam nenek mendapatkan warisan 1/6, demikian juga diat janin. Kemudian tawrithul mar'ah, bahasanya seorang istri mendapatkan warisan dari diat suaminya. Demikian juga berpindahnya penduduk Quba dalam kiblat saat mereka mengerjakan sholat, diambilnya jizyah dari Majusi, dan mereka diperlakukan sebagaimana ahli kitab, dan mayoritas perbuatan-perbuatan Rasul fi buyutih, dalam rumahnya. Maka para sahabat yang bukan istri Nabi, mereka menerima berita ahad yang disampaikan oleh istri Nabi. Maka ini menunjukkan ijma' sahabat untuk menerima berita meskipun kualitasnya tidak sampai mutawatir. Kemudian firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik, fatabayyanu, maka carilah kepastian beritanya. Artinya jika dia orang yang terpercaya, maka tidak perlu dipastikan, namun terimalah meskipun satu orang. Bagaimanakah jika lebih dari satu orang, meskipun dia tidak sampai derajat mutawatir. Demikian juga firman Allah di surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin, maka seandainya tidaklah berangkat dari setiap kelompok, maka hendaknya berangkat dari setiap kelompok satu ta'ifah untuk belajar agama, untuk mendakwai kaumnya. Dan ta'ifah kata Imam Syafi'i, minimal satu orang. Satu orang itu bisa disebut ta'ifah. Sehingga maka satu orang yang belajar agama ini kemudian dia bisa menegaskan dan memastikan, dia bisa mengkabarkan kepada kaumnya, mendakwai setelah belajar kepada Nabi. Nabi kemudian dapat pelajaran, Nabi bilang begini-begini. Maka setelah orang-orang yang jihad pulang, mereka mengkabarkan kepada orang-orang ini, bahasanya Nabi bersabda demikian, kami mendengar demikian. Dan mereka cuma ta'ifah, boleh jadi satu orang. Maka berarti khobarul ahad Allah perintahkan untuk diterima. Orang yang belajar kepada Nabi satu orang, ta'ifah satu orang. Ya, kemudian Nabi perintah, kemudian Allah perintahkan agar orang ini mendakwai kaumnya setelah mereka pulang dari jihad. Gimana dakwahnya? Satu orang ini, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Dan mereka pun Allah perintahkan untuk belajar darinya dan menerima berita orang tersebut. Kemudian matawatir, satu hal yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus al-ahad fin nawahi, mengutus orang-orang yang jumlahnya ahad, tidak mutawatir, fin nawahi ke berbagai penjuru untuk menyampaikan hukum Islam. Mal ilmi, ditambah kita tahu bitaklifil mabus ilaihim, bahasanya orang yang dikirimi utusan ini bitaklif dengan dibebani al mabusi ilaihim, orang yang diutus bidzalika dibebani untuk menerima berita para utusan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke Yaman, kemana-kemana, jumlahnya tidak mutawatir. Dan Nabi bebani orang yang diutus itu untuk percaya dengan berita yang disampaikan oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian in iqadul ijma, terdapat ijma, diterimanya perkataan seorang mufti fima yukhbiru bihi, dalam apa yang dia beritakan, an dhannihi, berdasarkan sangkaan kuatnya, dan diterimanya perkataan mufti fima yukhbiru bihi, dalam apa yang dia beritakan, anis sama, dari mendengar, alladhi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya, tentu lebih layak untuk diterima. Maka ada ijma kalau perkataan mufti yang menceritakan apa yang berdasarkan sangkaannya, dia ceritakan, mufti ini mengatakan, saya saksikan bahasanya hukum Allah dalam masalah ini, dalam sangkaan saya adalah demikian. Maka kalau padahal itu berdasarkan sangkaannya, bagaimanakah dengan perkataan seorang mufti dengan berdasarkan apa yang dia lihat? Satu hal yang bersifat indrawi, berdasarkan sesuatu yang dia dengar, maka tentu lebih layak untuk diterima. Kemudian hadis ahad terbagi dari sisi jumlah perawinya, banyak dan sedikitnya, terbagi menjadi tiga macam. Tangkosimu, terbagi hadis ahad dari sisi banyaknya perawi dan sedikitnya menjadi tiga macam, masyhur, aziz, dan gharib. Maka masyhur adalah ma qasura fi adadi ruwatihi, ya, yang kemudian kurang jumlah perawinya dari derajat mutawatir. Namun wala yamzil, namun tidak kurang, tidak turun dalam satu level pun, dalam satu lapisan dari lapisan-lapisan sanadnya, tidak kurang dari tiga perawi. Jadi lapis pertama tiga, lapis keempat, lapis kedua empat, lima, balik lagi tiga. Enggak boleh kurang dari tiga. Contoh hadis masyhur adalah hadis al-muslim, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini pengertian masyhur istilahi. Masyhur istilahi, ya, tidak kurang dari tiga perawi pembawa berita di setiap lapis sanad. Ada lagi kemudian hadis masyhur ghair istilahi, artinya populer meskipun tidak ada sanadnya. Kemudian al-aziz, manazala, yang turun atau kurang sanadnya, atau ma tidaklah nazala turun sanadu sanadnya meskipun dalam sebagian lapisan sanad. Oh, atau manya apa? Maaf. Ma berita yang nazala turun sanadnya meskipun di sebagian lapisan sanadnya sampai dua orang faqat saja. Maka ini lima, atasnya empat, atasnya dua, atasnya empat lagi. Oh, maka tidak ada yang kurang dari dua. Maksimal di lapisan-lapisan sanadnya itu maksimal dua. itu disebut aziz. Contohnya adalah hadis, tidaklah setelah satu kalian betul-betul beriman sampai aku lebih dia cintai min waladi dari anaknya, wa walidihi dan orang tuanya, wan nasi ajma'in dan manusia seluruhnya. Gharib, nah ini ahad yang paling ahad. Ma hadis nazala turun sanadnya meskipun di sebagian lapis, ila wahidin turun dan jumlahnya cuma satu. Belum jadi semuanya lima, non di salah satu sanad cuma satu. Lima itu ngerucut jadi satu. Kemudian nanti dari satu itu kemudian menyebar lagi ke lima lagi. Maka itu gharib. Maka satu ini tidak harus semuanya satu. Namun boleh jadi ini sepuluh, sepuluh, sepuluh. Ternyata jadi satu. Setelah itu jadi sepuluh lagi. Maka ketika satu itu ada ini, nah ini gharib di salah satu rangkaian sanadnya. Contohnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dijadikan oleh banyak para penulis hadis sebagai pembuka buku-buku mereka, yaitu hadis niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan macam-macam hadis ahad dari sisi diterima ataukah ditolak. Minal maklum, satu hal yang maklum bahasanya mutawatir itu diterima qat'an secara pasti dan tidak ada penelitian sanad untuk hadis mutawatir. Kalau itu memang sudah statusnya mutawatir. Adapun hadis ahad, maka ada yang sahih, ada yang hasan, dan dua-duanya adalah disebut dengan hadis yang makbul, diterima sebagai hujah. Dan ada hadis yang dhaif dan dia mardud, tertolak. Wa dzalika, dan itu status sahih, hasan dan dhaif itu bihasabi qara'in sihah, berdasarkan indikator sahih dan hasan atau sebab-sebab tertolaknya. Walikulin duwabitu, masing-masing punya kaedah-kaedah, kaedah untuk jadi hadis sahih, kaedah untuk jadi hadis hasan. Ya, kal'ati sebagai berikut. Hadis sahih lidatihi, sahih tanpa perlu bantuan yang lain, yang bersambung sanadnya dengan periatan orang yang adil, ya, orang yang bagus agamanya alias bertakwa, dhabit yang hafal, dhabtan taman dengan hafalan yang sempurna, tanpa ada sudut, tanpa ada hal yang bermasalah, wala ilah tidak pula memiliki cacat. Kemudian ada sahih namun li ghairihi, namun menjadi sahih karena bantuan yang lain, itu makhofat yang ringan, tidak sempurna padanya syarat-syarat sahih lidatihi, wajubiro dan ditutup dengan banyaknya jalur. Ya, yang terutama adalah adalah masalah dobitnya. Ya, dobitnya, kekuatan hafalannya tidak sempurna. Ya, namun kemudian banyak jalurnya, banyak, jadilah sahih li ghairihi. Kemudian hasan li dhatihi, hadisnya hasan tanpa perlu bantuan yang lain, yaitu mah hadis yang khofat ringan, tidak sempurna padanya syarat-syarat sahih li dhatihi, namun tidak ditutup dengan banyaknya jalur. Namun jalurnya tidak banyak, ya, tidak ada yang bisa menaikkannya dan mengangkatnya. Kemudian wali ghairihi, hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang mutawakuf fihi, hadis yang ditawakufkan. Tawakuf itu artinya tidak kita pastikan tertolaknya, tidak pula diterimanya. Idza qamat qarinatun, jika terdapat indikator yang menguatkan sisi diterimanya hadis tersebut. Dan hadis mutawakuf bihi itu dimasukkan ke dalam hadis dhaif meskipun sebenarnya dia tidak dhaif. Dia itu cuma mutawakuf bihi. Semacam hadis yang mungkotek, terputus. Ada ya perawi yang tidak disebutkan. ini sebenarnya bukan dhaif, cuma mutawaqqaf bihi. Siapa yang hilang itu? Kalau kemudian ada data tentang siapakah dia, nah nanti baru jelas. Oh, ternyata baru dhaif. Masuklah dia ke dalam hadis yang dhaif. Oh, ternyata enggak. Dia adalah perawi yang bagus. Maka masuklah dia ke dalam kategori hadis yang kuat. Cuma datanya belum ada. Sehingga kita gimana? Abstain, tawakuf untuk menilai hadis ini. Nah, sampai data ditemukan, ini dimasukkan dalam rombongan hadis dhaif. Namun tentu kedhaifannya ringan, karena pada dasarnya dia bukan dhaif. Cuma selama itu belum ketahuan siapakah dianya, statusnya itu mutawakuf, mutawakuf fihi, abstain, tidak bisa dipastikan dan tidak bisa ditegaskan kalau dia dhaif. Contohnya adalah hadis Masturul Hal, perawi yang tidak diketahui secara pasti kualitas dirinya. Idza ta'addadat turuqu, jika ternyata jalurnya banyak. Kemudian hadis dhaif, yaitu yang lam yatasif, yang tidak bersifat dengan satu pun dari sifat-sifat hadis sahih, tidak pula memenuhi sifat-sifat hadis hasan. Sebab-sebab tertolaknya hadis, boleh jadi ya, sukut, gugurnya atau hilangnya rawi di sanad, tata'an, ada celaan pada perawi, wa tafsilu dhalika, dan rincian hal tersebut ada fifan dalam cabang ilmu mustalah hadis. Maka sebab dhaifnya hadis itu intinya cuma dua. Intinya cuma dua. Yang pertama inqita', terputus, ada perawi yang gugur, ada yang tidak disebutkan. Kemudian ta'an pada perawi. Intinya cuma itu. Nanti kemudian masing-masing ada rincian lagi. Inqita' itu apa bentuknya? Oh, nanti ada mursal, ada bentuk mungkotek, ada bentuk mu'dal dan yang lain. Kemudian tercelanya perawi, itu nanti bentuknya apa saja, nanti ada rinciannya. Haitsu, di mana yufarikuna, mereka para ulama hadis membedakan baina kauni sakit wahid, apakah yang hilang itu satu ataukah lebih. Jika satu, maka nanti satu di tengah-tengah namanya mungkote, satu namun di atas maka namanya mursal, ataukah banyak ini kalau berturut-turut namanya mu'dal, dua atau lebih kok hilang namanya mu'dal. Wa baina kaunihi fi awali sanad, dan mereka bedakan apakah itu di awal sanad, di tengah ataukah di akhirnya. Adapun ulama usul fikih, maka mereka membagi hadis dari sisi bersambungnya sanad ataukah terputusnya, cuma dibagi dua saja, musnad dan mursal. Musnad dalam bahasa ulama usul fikih, musnad adalah isim maf'ul dari isnad, wa wadhamu jismin ila akhar, menggabungkan satu raga kepada yang lain. Kemudian ustu'mila, dan dipakai fil ma'ani untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Fulan menyandarkan berita kepada fulan jika dia menisbatkannya kepadanya. Secara istilah, yang bersambung sanadnya sampai ujung sanad, biayarwihi an syekhihi, di mana dia meriatkannya dari gurunya dengan kata-kata yadharu minhu, yang nampak dari kata-kata tersebut kalau dia mengambilnya darinya. Demikian juga syekhnya dari gurunya bersambung sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mursal isim maf'ul dari irsal, yang artinya melepas, secara istilah adalah riwayatnya seorang perawi aman dari orang yang tidak mendengar darinya. Fahuwa, maka hadis mursal ala hadza, berdasarkan definisi ini, lam yattasil sanaduhu, sanadnya tidak bersambung, dan itu zahiran, kelihatan, disukut karena hilangnya sebagian perawinya, baik yang gugur atau hilang tersebut satu ataukah lebih, min ayyi maudu'in fi sanad, di tempat manapun di sanad. Maka itu mursal. Mau dimanapun namanya mursal kalau dalam bahasa ulama usul fikih, tidak melihat tengah, pangkal, ujung, pokoknya semuanya namanya mursal. baik satu ataupun dua namanya mursal. Mu'dal, dua gugur berturut-turut itu juga disebut mursal dalam bahasa ulama usul fikih. Wahada, dan ini dalam istilah ulama usul fikih, khilafan menyelisih istilah ulama hadis. Idh karena ya khusuna, mereka ulama hadis mengkhususkan sebutan mursal untuk yang saqata minu as-sahabi, yang gugur darinya sahabat, baik itu sendirian ataukah bersama yang lain, minas sahabah dari sahabat ataukah tabi'in. Idza kana al-mursalu lahu, mursalahu sahabian atau tabi'iyan, jika mursalnya adalah mursal sahabi ataukah mursal tabi'in. Ya, maka nanti kalau dalam ilmu hadis nanti ada mursal sahabi, sahabat tidak menyebutkan nama sahabat yang lain. Semacam Aisyah bercerita tentang awal mula Nabi dapat wahyu, tidak mungkin dia dapatkan hadis ini, dialog Nabi dengan Khadijah, dengan Waraqah, ini tidak mungkin Aisyah dapatkan secara langsung, pasti pakai orang lain. Namun Aisyah tidak menyebutkannya, dan bisa dipastikan itu sahabat yang lain. Tidak mungkin Aisyah dari tabi'in kemudian dari sahabat. Nah, makanya disebut mursal sahabi, dan mursal sahabi itu hujah. Dan nanti ada mursal tabi'in, tabi'in kemudian tiba-tiba menyebutkan Nabi SAW mengatakan demikian atau melakukan demikian, ini mursal tabi'in. Dan mursal tabi'in ini dhaif karena kita tidak bisa memastikan bahasanya yang hilang adalah sahabat. Kalau kita bisa memastikan bahasanya tidak, yang tidak disebut adalah sahabat, maka ini tidak mengapa, karena semua sahabat terpercaya. Namun karena kita tidak bisa memastikan yang tidak disebut, yang hilang itu tidak bisa kita pastikan sahabat, maka mursal menjadi mursal tabi'in, menjadi bagian dari kategori hadis dhaif. Namun Imam Syafi'i punya indikator, misalnya beliau menerima mursalnya Sa'id ibn Musayyib karena berdasarkan penelitian Syafi'i, kalau Sa'id ibn Musayyib itu memursalkan hadis, bisa dipastikan yang hilang adalah sahabat. Kemudian macam-macam hadis mursal. Mursal ada tiga macam, mursal sahabat, mursal tabi'in, mursal selain mereka, selain tabi'in, mimmam ba'dahum, yaitu setelah tabi'in. Wa ilaika, berikut ini penjelasannya. Mursal sahabi adalah seorang sahabat mengatakan sesuatu yang tidak dia dengar langsung dari Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW kada, Rasul mengatakan demikian dan semacam itu. Wa yuraf, dan diketahui kalau dia tidak mendengar langsung dari Nabi, bi'ayakuna islamhu, karena keislamannya itu datang belakangan. Wa hadisu, dan hadisnya an amrin mutaqaddamin, adalah membicarakan sesuatu yang dahulu. Walam yakun tahammala, dan dia tidaklah tahammala menerima hadis dari Rasulullah sebelum masuk Islamnya. Atau kita tahu kalau ini mursal sahabi karena dia adalah sigharu sahabat, sahabat junior yang meriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mawaqo, apa yang terjadi sebelum dia lahir. Faida kutiram, maka jika bisa kita andaikan bahasanya semisal sahabat ini tidaklah mendengar hadis langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam musyafahatan secara langsung, bal sami'ahu, dia mendengarnya min wasitatin, dari perantara. Fatil kal wasitah, maka perantara tersebut yang libu ala dhan, ada sangkaan kuat kalau itu adalah sahabat yang lain, akbar, yang lebih senior daripada dia, atau asbak, lebih dulu masuk Islamnya daripada dia. Semacam hadis-hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah amma, tentang apa yang terjadi sebelum tahun 7 Hijriah, karena ta'akhur, karena belakangan masuk Islamnya Abu Hurairah, dia baru masuk Islam pada tahun tersebut, yaitu tahun 7 Hijriah. Demikian juga hadis-hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan semisal keduanya yang berbicara tentang awalil Islam, awal-awal Islam, karena terakhirnya atau karena belakangannya kelahiran mereka berdua. Fayakunu hadzal mursal, maka mursal semacam ini diterima karena semua sahabat adalah udulun, jamak dari adlun, artinya orang yang bisa dipercaya. Maka hukumnya adalah hukum musnad, itu harusnya mim, pakai mim. Fahukmu hukmul musnad. Musnad itu artinya marfu' muttasil. Marfu' muttasil dinisbatkan kepada Nabi dan bersambung dan tidak ada yang terputus. Mursal sahab, mursal tabi'in. Jika seorang tabi'in memursalkan hadis, dia sandarkan hadis pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan secara langsung, maka dia telah menghilangkan wasitah perantara antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil wasitah dan perantara ini yahtamil, dimungkinkan dia adalah seorang sahabat atau seorang tabi'in atau lebih dari satu tabi'in. Adapun sahabat, faqad ulima, telah diketahui kalau mereka adalah adalah orang yang adlun, orang yang terpercaya, meskipun tidak diketahui, lain halnya dengan tabi'in. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk menilainya karena dia majhul. Wal hukmu ala insanin, dan menilai seseorang itu adalah turunan derivat dari mengenalnya. Kalau belum kenal tidak bisa dinilai. Wa istasna min dzalika, dan dikecualikan dalam hal ini menurut jumhur ulama di antaranya adalah al-Imam Syafi'i, mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib. Fa innaha, maka sesungguhnya tutubi'at kulluha, mursal-mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib telah ditelusuri seluruhnya. Fa wujidal, lalu dijumpai semuanya diriwayatkan dari sahabat. Fa iya, sehingga mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib kal musnad, seperti musnad. Lima ulima, karena diketahui bahasanya sahabat seluruhnya itu terpercaya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita selesaikan kitab ini di pertemuan, satu pertemuan ke depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.